sekat jani adi jo melenan tu sing nu cinta tu sing jare ipidan adi lupa diri saget dua jani nuntut kemamai nebe uleng duri ngomong ne di sisi nyelek-nyelek karagan beli kepergian adi bukan neraka bagi beli janji-janji adi I know it's only bullshit to me kayaknya adi sirik kayaknya adi misi nyakitan hati karena iri gosip kemamai dagang sate aja dagang canang dini beli santai dan tenang MMB maju malu bro MDC mekilah di Cangine KLK kacang lupa kulitnya UICK urus si banci gen MMB maju malu bro MDC mekilah di Cangine KLK kacang lupa kulitnya UICG urus si banci gen dagang sate aja dagang canang dini beli santai dan tenang MMB maju malu bro MDC mekilah di Cangine KLK kacang lupa kulitnya UICG urus si banci gen MMB maju malu bro MDC mekilah di Cangine KLK kacang lupa kulitnya UICG urus si banci gen MMB maju malu bro MDC mekilah di Cangine KLK kacang lupa kulitnya UICG urus si banci gen urusi banci gen urusi banci gen urusi banci gen urusi banci gen.